yake na mwendo mina nichosha na choka kabisa. Kinachonishinda nyumbani kwao mezidia ukali, nifanye nini ili wapate tulia, na choka kabisa. Najuta nikinda langu lenye rangi ya chungwa, maringo yake na mwendo vina nichosha, na choka kabisa. Kinachonishinda nyumbani kwao mezidia ukali, nifanye nini ili wapate tulia, na choka kabisa. Choka kabisa. Kinachonishinda nyumbani kwao mezidia ukali, nifanye nini ili wapate tulia, na choka kabisa. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa.